Begitu jauh jarak yang harus dia tempuh, turun dari surga ke dunia, lahir di palungan, di kandang yang hina, semua hanya karena manusia. Ada beribu jalan yang harus dia tempuh untuk membuktikan cinta kasihnya padaku. Dia rendahkan diri sebagai seorang hamba, taat sampai mati di Kalvari. Kasihnya Pak.